Mitra bisnis, saya sering ngajak orang untuk berbisnis, pergi bersama, atau melakukan sebuah inisiatif kecil. Misalkan, ayo kita ke Jakarta nih, ada kesempatan, ada pameran, dan lain-lain. Maka saya melihat ada dua tipe manusia yang berbeda. Ada orang yang selalu dikelilingi oleh pikiran yang negatif. Dia selalu bilang, wah, tidak bisa, nanti saya lihat dulu ya. Mungkin saya besok harus menghadapi ini. Wah, saya tidak bisa melakukan ini. Saya harus menunggu sampai nanti saya mampu melakukan sesuatu. Wah, saya khawatir nanti kalau misalkan ini bagaimana? Misalkan begitu bagaimana? Bagaimana kalau nanti misalkan ternyata ada hal yang mengganggu kita? Dan banyak sekali alasan yang dia lakukan. Yang saya tarik adalah sebuah kesimpulan bahwa apapun yang dia ucapkan dan pikirkan, selalu hal-hal yang negatif dalam hidup ini. Biarkan saya berpikir dulu, berilah saya kesempatan untuk ini. Padahal kesempatan itu datangnya kan sangat pendek waktunya. Tetapi sebagian orang yang berbeda, yang saya temui, selalu berkata dengan hal-hal yang positif. Bagus, ayo, aku mau deh. Ya, mungkin nanti pada saat tertentu dia lihat, wah, ternyata saya tidak bisa. Dia bilang, wah, maaf ya, saya tidak bisa. Tapi sebetulnya saya mau berangkat. Lain kali kalau ada kesempatan lagi, ajak saya lagi yang kali ini saya tidak ikut dulu. Ya. Atau dia melihat bahwa, wah, ini kesempatan yang baik. Ayo kita berangkat. Dan dia berangkat, begitu ya. Atau dia akan berkata-kata, bagus, ayo, setuju. Tapi saya analisa dulu sebentar. Tapi prinsipnya, saya setuju. Ya. Tetapi kita dapat merasa ketika kita berbicara dengan orang-orang yang selalu otaknya berpikiran secara positif, kita merasakan ada support gitu ya, dan ada sebuah keinginan untuk mau melakukan itu. Dan kita merasa ada energi tambahan kepada kita untuk mau lebih maju untuk bekerja itu ya. Dan sebaliknya, kalau kita bersama dengan orang-orang yang selalu khawatir, selalu tidak bisa dulu, selalu berpikiran negatif, selalu mempertanyakan itikadnya, selalu memandang dari kacamata yang jelek, kita merasa ada drainage gitu ya, jadi energi kita ini habis gitu. Belum mulai kerja sudah berat rasanya, bebannya sudah tinggi di otak kita. Sebetulnya kebiasaan untuk berpikir negatif dan positif ini dapat dibina dari kebiasaan kita untuk mulai berpikir dengan cara yang positif atau berpikir dengan cara yang negatif. Orang yang terlalu positif juga tidak baik karena mungkin tidak ada kontrolnya di dalam dirinya. Mungkin juga terlalu ngawur. Tetapi secara keseluruhan orang yang selalu berpikir positif selalu lebih baik dan punya kesempatan sukses yang lebih besar daripada orang yang selalu berpikir negatif ya. Setiap urusan dia pandang dari sisi negatif. Kalau begini bagaimana? Kalau nanti tidak bisa bagaimana ya? Diajak temannya pergi, wah susah nanti dulu, wah ini berpikiran, apa yang terjadi? Temannya ini malas untuk mengajak lagi. Dan kesempatan yang kedua tidak datang pada orang ini. Lalu orang ini mulai bertanya, iya kenapa ya kok tidak ada orang yang mengajak saya berpartnership? Kenapa kok tidak ada orang yang mengajak saya pergi bersama? Kenapa kalau ada sebuah opportunity, saya selalu dilupakan oleh teman-teman saya? Mungkin karena pada dulunya orang ini selalu negatif dalam hidup ini. Lalu setiap persoalan dia permasalahkan. Ada perbedaan sedikit dia ajak bertengkar orang ya. Lalu orang merasa malas ya. Lebih baik saya mengajak orang lain. Karena setiap orang punya pilihan untuk mengajak siapapun. Kita pun mempunyai pilihan untuk bersikap negatif atau bersikap positif dalam menghadapi hidup kita. Mitra bisnis, mulailah dalam berbisnis, dalam kita hidup, dalam kehidupan sosial kita untuk mulai memupuk kepemikiran-pemikiran yang positif kalau kita mempunyai alternatif untuk melakukan sesuatu. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.